ini adalah termasuk dari orang yang didakwahi, ditawarkan Islam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dan beliau masuk dalam agama Islam dan akhirnya terbunuh oleh kaumnya. Dan beliau adalah seorang syair dari penduduk kota Madinah, dari keturunan Amr ibn Auf. Kemudian juga orang-orang yang termasuk yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Dhimad bin Tha'labah, yang mungkin di dalam kitab kita tidak disebutkan, Dhimad bin Tha'labah. Dan ini juga termasuk dari orang yang ditawarkan dan akhirnya masuk Islam. Kemudian termasuk tokoh-tokoh yang juga merupakan tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan Islam adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dan Tufail ini radhiyallahu anhu waradahu akhirnya masuk dalam agama Islam. Dan beliau juga mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum beliau Daus. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Daus, kaum Daus, kaum Tufail ibn Amr ibn Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Daus, yaitu kabilah Daus. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus. Dan i'ti bihim, artinya datangkan ke dengan mereka. Maksudnya masuk Islamlah ke dalam mereka, ke dalam agama Islam. Masuklah mereka ke dalam agama Islam. Kemudian Tufail, disebabkan Tufail inilah akhirnya rawiyatul Islam, ahli riwayat hadis dalam agama Islam, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masuk dalam agama Islam. Ini disebabkan dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada kabilah dan perorangan. Ya, subhanallah. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian termasuk orang-orang yang disampaikan Islam kepada mereka secara perorangan adalah Iyas bin Mu'adz, yang malam ini kita pelajari. Iyas bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang mana malam ini kita pelajari kejadian beliau. Ini salah satu hasil dari dakwah secara perorangan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu luar biasa. Terutama semenjak wafatnya Abu Talib, paman beliau, kemudian Khadijah. Semenjak wafatnya Abu Talib, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, kemudian beliau pergi ke Taif. Di Taif ditolak. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Mekah atas jaminan seseorang. Nah, ketika di Mekah itulah, selama dari tahun ke-11, 12, 13, beliau giat untuk berdakwah. Kejadian-kejadian yang ada tidak membuat beliau surut dalam dakwah. Kejadian-kejadian yang ada membuat beliau semakin semangat dalam dakwah. Salah satu semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mendatangi kabilah-kabilah dan tokoh-tokoh, orang per orang, setiap kali musim haji atau musim umroh, beliau sampaikan Islam, beliau bicarai satu-satu, ya, beliau sampaikan Islam, beliau bicarai satu-satu. Akhirnya ada yang masuk Islam, meskipun sedikit hitungannya. Bahkan ada yang masuk Islam, mungkin dihitung sedikit, tetapi dia penyebab Islam orang banyak nantinya. Oke, ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita berputus asa dalam menggapai asa yang baik. Meskipun sedikit demi sedikit, maka asalkan itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memudahkan. Ikhlaskan niat, kemudian tujukan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka akhirnya mendatangkan kebaikan yang begitu banyak. Contoh sekarang, Islamnya, masuk Islamnya Iyas bin Mu'adz. Boleh dikatakan masuk Islamnya Iyas bin Mu'adz di sini yang kita baca nantinya adalah penyebab masuk Islamnya penduduk kota Madinah secara umum. Subhanallah. Ya. Coba kita baca sekarang. Orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik. Salah satu keistimewaan kaum Ansar, mereka menerima Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tidak melakukan perlawanan. Diomongin bisa. Ya, dibicarain baik-baik bisa. Seperti kisah Suaid bin Samit yang telah kita telusuri sebelumnya. Termasuk juga kisah Iyas bin Mu'adz ini. Iyas bin Mu'adz ini adalah seorang pemuda yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhal. Jadi beliau ini seorang pemuda baru dari penduduk kota Madinah. Dan beliau ini utusan dari keturunan Bani Abdul Ashhal. Keturunan Abdul Ashhal. Dan datang ke kota Mekah dalam utusan kaum Aus. Dalam utusan kaum Aus, yang mana mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaumnya Khazraj. Ya. Jadi inilah Iyas bin Mu'adz. Beliau ini seorang pemuda dari kota Madinah dan keturunan Abdul Ashhal. Jadi garis keturunannya Abdul Ashhal. Mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaumnya Khazraj. Ya, menyelamatkan kaumnya Khazraj. Wallahu alam, yang benar di sini adalah bahwa beliau ini dari Aus, dari kaum Aus, dan minta bantuan kepada orang Quraisy agar bersatu untuk melawan kaum Khazraj. Siapa itu kaum Khazraj, siapa itu kaum Aus, nanti saya akan jelaskan insyaallah taala. Nah, ini ibu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan dulu Aus dan Khazraj, ya. Siapa itu? Catat baik-baik, Aus itu adalah keturunan dari Aus bin Harithah. Aus bin Harithah. Khazraj adalah keturunan dari Khazraj bin Harithah. Oh, berarti ini apa? Saudara. Ini saudara. Aus dan Khazraj itu adalah bersaudara. Aus bin Harithah, Khazraj bin Harithah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka ini dua kabilah besar di kota Madinah. Dua kabilah besar dari kaum Ansar. Dua kabilah besar dari kaum Ansar. Kemudian mereka ini berperang karena terjadi pembunuhan di antara mereka. Maka akhirnya berperang. Nah, ini yang disebut dengan bahwa kisah Iyas bin Mu'ad yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ash'hal ketika mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaumnya dari Khazraj. Ya, menyelamatkan kaumnya dari Khazraj. Ah, Iyas bin Mu'ad ini adalah orang Aus. Iyas bin Mu'ad orang siapa? Aus. Pergi ke orang Quraisy untuk melakukan perjanjian, ya, agar bersatu melawan Khazraj. Nah, begitu ceritanya. Ini kisah siapa? Iyas bin Mu'ad. Jadi begini gambarannya itu. Saya ingin tuliskan. Mungkin agak bingung. Perhatikan. Ada kaum Ansar. Ansar, ya. Kaum Al-Ansar. Al-Ansar. Al-Ansar ini adalah orang-orang yang beriman di kota Madinah. Dua kabilah dari kaum Ansar terbesar adalah Aus dan Khazraj. Oke, Z depannya. Khazraj. Khazraj. Nah, ini ya. Ini dua-duanya bin Harithah. Bin Harithah. Nah, berarti ini saudara. Kenapa terjadi peperangan? Karena ada pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi. Akhirnya terus berperang. Dan ini subhanallah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nanti datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kaum Aus dan Khazraj menjadi bersaudara. Bagaimana ayat yang kita pelajari tadi pagi? Itu surat Ali Imran ayat 102 103. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, siapa tadi? Iyas bin Mu'ad. Ini orang namanya Iyas bin Mu'ad. Beliau ini keturunan dari Abdul Ash'hal. Ash'hal. Ya. Keturunan dari Abdul Ash'hal. Abdul keturunan dari Abdul Ash'hal. Taib. Abdul Ash'hal ini termasuk dari kabilah Aus. Ya. Beliau datang ke Quraisy, ke Mekah. Quraisy. Datang ke Quraisy, ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan, apa bahasanya kalau bahasa politik itu? Bukan lobby, enggak. Bersatu. Berkoalisi. Koalisi. Tapi koalisinya beneran. Koalisi yang artinya kami ini musuhan sama Khazraj. Ya. Kalian wahai kaum Quraisy, kita berkoalisi untuk melawan Khazraj. Paham ini ceritanya sampai di sini? Hah? Paham? Nah, begini ya. Jadi, Iyas bin Mu'ad asalnya datang ke Mekah, itu untuk koalisi dengan orang-orang Quraisy dalam rangka bisa melawan siapa? Khazraj. Nah, itu. Di Mekah ketemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya masuk Islam. Ini kadang-kadang kalau diputar-putar otaknya enggak masuk. Tapi akhirnya begitulah takdir Allah. Kadang dengan ukuran manusia enggak masuk. Disebabkan Iyas bin Mu'adz inilah akhirnya nanti ada baiat Aqabah pertama. Membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Aqabah itu adalah gunung kecil. Di situ Rasulullah SAW mendatangi orang-orang di musim haji. Gunung kecil. Kemudian berbaiatlah orang, beberapa orang. Ada 6 orang. Akibat siapa? Iyas bin Mu'adz. Subhanallah. Takdir Allah Subhanahu wa taala manusia tidak tahu. Ya. Maka teruslah berusaha dengan cara yang baik. Maka niscaya Allah akan memudahkan. Sebesar usaha seseorang untuk melakukan kebaikan, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sampai sini paham ya? Jadi ini kurang sebenarnya. Saya baca ya, halaman 257 yang punya kitabnya. Lihat. Termasuk juga kisah Iyas bin Mu'adz yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhal, mengikat sumpah dengan Quraisy, menyelamatkan kaumnya dari, darinya kurang itu, menyelamatkan kaumnya dari Khazraj. Khazraj itu musuhnya dulu. Menyelamatkan kaumnya dari apa? Khazraj. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita mereka, lantas mendatanginya seraya berkata, "Adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik?" Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi siapa? Iyas. Iyas bin Mu'adz. Ya. Kata Rasul, "Hal lakum fi khairin mimma ji'tum lah?" Adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Faqalu lahu wa madza? Maka mereka bertanya, siapa Anda? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Rasulullah ba'athani ilal ibad. Susah sekali kan itu? Aku adalah Rasulullah. Saya diutus kepada manusia. Ini susah. Antum bayangkan keadaan seperti itu. Orang enggak tahu apa-apa, datang Rasulullah, ngaku Rasulullah. Nah, kan susah itu. Ya? Susah. Kalau seandainya saya saja sering keluar kota. Ada orang kadang-kadang duduk samping, enggak tahu siapa saya, enggak tahu. Kemudian ngobrol tentang agama bla bla bla bla bla. Saya mau ngomong gimana? Saya ustaz, ente tuh. Kok ngomong aneh-aneh tentang agama itu salah. Kan susah ngomongnya. Ya. Jadi harus pelan-pelan dulu. Ini enggak Rasulullah SAW mengatakan, saya Rasulullah, diutus untuk manusia. Itu kan susah. Paham maksud saya? Keadaan Rasulullah SAW waktu itu susah. Tetapi itulah dakwah. Itulah dakwah. Kemudian, lalu baginda menceritakan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Iyas berkata kepada kaumnya, ya, sebelumnya tambahan riwayat, ad'uhum ila an ya'budullah. Nah, ini luar biasa, lebih luar biasa lagi. Sudah ngaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ngajak lagi, aku mengajak mereka, hamba-hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an. Dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini lebih luar biasa lagi. Wa anzala alayya al-kitab. Dan Allah telah menurunkan untukku Al-Quran. Ini luar biasa lagi. Thumma dhakara lahumul Islam wa tala alayhimul Quran. Maka kemudian beliau mengajak tentang Islam, membacakan Al-Quran. Ini sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa metode dakwah yang paling utama adalah membacakan wahyu Al-Quran yang dibacakan, atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan. Faqala Iyas bin Mu'adz, maka Iyas bin Mu'adz mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, hadza wallah khairum mimma ji'tum lah. Demi Allah, ini lebih baik dari tujuan kalian datang untuknya. Artinya kalian datang kota dari kota Yathrib waktu itu dulunya, kota Madinah, ke Mekah ini. Ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti ini lebih baik dibandingkan tujuan pertama kalian, koalisi dengan orang-orang Quraisy. Fa akhadha Abul Haisar wasmuhu Anas bin Rafi' Hafnah min Turadil Al-Batha fa daraba biha wajha Iyas bin Mu'adz. Maka apa yang terjadi? Abul Haisar, ketua delegasi, tadi kan utusan. Ketua delegasinya Abul Haisar yang namanya adalah Anas bin Rafi'. Anas bin Rafi', Abul Haisar ini namanya Anas bin Rafi'. Mengambil segenggam kerikil, bukan kerikil sebenarnya. Mengambil segenggam pasir. Kerikil gimana? Ya, ini kan terjemah. Terjemah ada ya, ada keliru, ada kurang tepat. Yaitu pasir, dan melempari Iyas sambil berkata, "Diam kamu. Da'na minka, diam kamu." Ya. Fala amri laqad ji'na li ghairi hadha. Kalau di sini cuma kata-kata diam kamu selesai. Tetapi di dalam kitab yang lain, sungguh demi Allah kita datang bukan untuk ini. Ini bukan tujuan kita gitu. Ya, kita datang bukan untuk ini. Tapi kalau hidayah sudah masuk, kemudahan datang dari Allah, tidak akan ada yang bisa menolak. Maka yakinlah dengan janji Allah. Kita datang bukan untuk ini, kata siapa? Kata siapa tadi? Abul Haisar atau Anas bin Rafi'. Kemudian apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Ma qadima wafdun idzan ala qaumin bisharrin mimma qadimna bihi ala qaumina. Tidak ada utusan yang lebih buruk sebagaimana yang kami utus seperti engkau, yaitu Iyas bin Mu'adz, dikatakan utusan yang paling buruk. Inna kharajna natlubu hilfa Quraisy ala aduwina. Kita keluar dari Madinah, kita ingin berkoalisi dengan orang Quraisy untuk melawan Khazraj. Ya. Fanarji' bi adawati Quraisy ma adawati al-Khazraj. Lalu nanti kita pulang malah memusuhi Quraisy karena memusuhi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga musuh kita Khazraj. Jadi musuh kita dua. Kata siapa? Abul Haisar, Anas bin Rafi'. Wahai Iyas, kita ini keluar dari kota Madinah ingin koalisi dengan Quraisy. Ternyata kalau kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu bukan malah berkoalisi, malah bermusuhan dengan Quraisy. Berarti musuh kita dua. Siapa? Khazraj dan orang Quraisy. Nah, fasamata Iyas. Maka Iyas pun terdiam. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pergi dari mereka. Kemudian ketika mereka kembali ke kota Madinah, tidak lama Iyas meninggal. Iyas meninggal. Di antara orang yang menyaksikannya menyebutkan dia membaca tahlil, takbir, tahmid serta tasbih hingga meninggal. Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam. Yang jelas, semoga beliau meninggal dalam Islam. Iyas bin Mu'adz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan mengucapkan takbir, tahmid, tahlil. Dan Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab sejarahnya, Tarikh Al-Awsat, bahwa Iyas bin Mu'adz termasuk orang yang meninggal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari kaum Muhajirin yang pertama dan kaum Ansar. Nah, jadi Imam Bukhari menganggap Iyas bin Mu'adz ini termasuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Ishaq meriwayatkan, menyebutkan. Ibnu Ishaq ini seorang yang mempunyai kitab ya, sejarah. Yaitu As-Sirah, sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Menyebutkan ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan menggagungkan nabinya pada musim haji dan membenarkan janji-janjinya, pada tahun ke-11 dari kenabian beliau keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ke-11. Ya, tahun ke-11 Hijriah. Setelah kejadian Isra Mi'raj. Tahun ke-11. Beliau keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sesampainya di Aqabah. Aqabah, para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu Aqabah ini yaitu gunung kecil saya katakan tadi. Bentar saya carikan. Aqabah ini adalah gunung kecil. Ya. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, Aqabah al-Jabal at-Tawil. Ya'ridhu lit-tariqi fa ya'khudhu fihi wa huwa tawilun sa'bun syadid. Dia adalah gunung panjang, ya, susah jalan ke atasnya. Itu namanya Aqabah. Kenapa harus dijelaskan? Karena nanti itu disitulah kejadian pembaiatan Aqabah. Makanya harus tahu apa itu Aqabah. Aqabah adalah gunung yang panjang, yang memanjang dan jalannya susah. Di sini disebutkan, sesampainya di Aqabah beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Khazraj. Kalau tadi dari suku apa? Aus. Sekarang dari suku Khazraj. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Berapa orang yang ditemui oleh Rasulullah SAW? Rahtan dalam hadis disebutkan rahtan. Rahtan itu adalah orang kurang dari 10. Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Ya. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Asim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan aku seraya berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu mereka, beliau bertanya, "Siapa kalian?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa kalian?" Kemudian, kami sekelompok orang, kami menjawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami sekelompok orang dari kaum Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Amin mawali al-Yahud, apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Maksudnya termasuk Yahudi yang berikrar di sini adalah, maksudnya mereka melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Itu maksudnya dari Yahudi yang berikrar. Maka kaum Khazraj ini menjawab, iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, afala tajlisuna ukallimukum. Maukah kalian duduk sebentar? Aku mau berbicara. Subhanallah. Berat para ikhwan. Gak kenal. Ya. Kita aja kalau ketemu orang, mohon maaf. Mau ngomong sebentar boleh? Sudah dilihat-lihatin. Apa? Sok dekat, sok ya, bahaya ini segala macam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Mau jawab orang-orang Khazraj tadi. Fajalla suma'ahu. Lalu mereka duduk dan Rasulullah sallallahu menyeru kepada mereka kepada Allah, menawarkan Islam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebutkan bahwa Allah memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi terdapat ahli kitab dan ahli ilmu, sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala. Maksudnya orang-orang Khazraj ini, mereka itu tadi berikrar dengan Yahudi. Mereka bersama-sama dengan Yahudi, sering didatangi oleh Yahudi, sering bergaul dengan Yahudi. Yahudi sering membacakan kitab Taurat mereka. Di dalam kitab Taurat tersebut dijelaskan ada nabi terakhir, tapi tidak dijelaskan dari Arab atau dari mana. Pokoknya ada nabi terakhir. Jadi semacam mereka sudah punya ilmu di situ. Sudah punya ilmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan kepada mereka akan datangnya seorang nabi dan mereka berhasrat memerangi kaumnya itu bersama nabi seperti diperanginya kaum 'Ad dan Iram. Artinya nabi ini nanti akan berperang. Dan diceritakan dalam kitab Taurat tersebut ada sahabat-sahabat nabi ini yang menolong membelanya. Membela. Nah, mereka ingin seperti itu. Jadi ada sudah semacam keilmuan yang mereka miliki. Mereka ingin menjadi pembela nabi tersebut yang di dalam yang disebutkan dalam kitab Taurat tadi. Dari mana mereka tahu itu? Dari Yahudi tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mereka dan menyuruh kepada Islam, di antara mereka ada yang mengatakan, "Inna nabiyyan mab'utsun ilaa." Wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah nabi yang telah dijanjikan Yahudi? Langsung mereka kaitkan ilmunya. Ada semacam ini nabi yang diceritakan oleh Yahudi itu. Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya, benarkan dan terimalah ajaran Islam. Ya. Benarkan dan terimalah ajaran Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mereka memberitahukan nabi, kami meninggalkan kaum kami, kaum yang saling bermusuhan sesama mereka. Semoga dengan kedatangan Anda kaum kami menyatu. Kami akan memberitahukan dan menyeru mereka kepada apa yang kamu bawa. Jadi kaum Khazraj menerima Islam gara-gara mereka sudah bosan berperang. Adanya nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harapkan bisa menyatukan antara Khazraj dengan Aus. Antara Khazraj dengan Aus. Maka kata dari kaum Khazraj ini, kami sudah bosan berperang. Mudah-mudahan dengan kedatangan engkau ini kami jadi bisa nyatu antara kaum Khazraj dengan Aus. Toh dia satu keturunan sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan mereka mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam adalah dari kaum Khazraj. Ya, dari kaum Khazraj. Dan akhirnya mereka mau masuk dalam agama Islam. Mereka mau masuk agama-agama Islam dalam keadaan mereka sudah bosan untuk berperang dengan Aus. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti akan kita baca bahwa terjadi peperangan. Peperangan namanya peperangan Bu'ath. Yaum Bu'ath, hari peperangan Bu'ath. Yang di situ terjadi peperangan hebat antara kaum Aus dengan Khazraj. Nanti saya akan jelaskan ketika kita baca. Kita baca dulu. Kami akan menawarkan agama ini kepada mereka, maksudnya kepada Aus, kata kaum Khazraj. Sekiranya Allah mengumpulkan mereka di sekitar Anda, maka tidak ada orang yang paling mulia selain Anda. Maksudnya, kalau mereka mau menerima Islam, maka mereka adalah orang-orang yang termulia. Maka Anda adalah orang yang mulia. Artinya bisa mengumpulkan kami antara Khazraj dengan Aus. Dan ini mungkin pada ikhwah bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin perlihatkan kepada manusia karunia Islam dan mulianya Islam, bahwa kaum, dua kaum yang asalnya bersih tegang, saling bunuh membunuh, dengan Islam akhirnya bersatu, bersaudara. Ini salah satu hikmah Allah dalam takdirnya, kita gak tahu. Dan peperangan itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti tahun ke-8 dari kenabian. Tahun ke-8 dari kenabian. Itu peperangan. Peperangan yang nantinya mereka akan memetik keislaman dari peperangan tersebut. Subhanallah. Kemudian mereka pulang ke negeri mereka dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur. Artinya mereka masuk Islam. Ya. Membawa iman dan keyakinan yang jujur. Dan masjid yang pertama kali dibacakan Al-Quran di kota Madinah, karena mereka ini beriman, yaitu disebut dengan Masjid Bani Zurayq. Masjid Bani Zurayq. Ya. Mereka pulang ke negeri mereka. Negeri mereka di mana? Hah? Madinah. Kaum Khazraj negerinya di mana? Di Madinah. Dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur. Dan mereka sholat di sana, ya. Masjid pertama kali di kota Madinah dan dibacakan di Al-Qur'an adalah Masjid Bani Zurayq namanya. Masjid Bani Zurayq. Baik. Jumlah mereka ada 6 orang dari orang Khazraj yang masuk Islam tadi. Kita pelajari 6 orang ini. Yang pertama yaitu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini, para ikhwah, adalah dari kaum atau dari keturunan An-Najjar. Jadi dia Khazraj, tapi keturunan An-Najjar. Khazraj itu kabilah besar. Ya, jadi dia keturunan An-Najjar. Dan kunyahnya Abu Umamah. Kunyahnya Abu Umamah. As'ad bin Zurarah. Abu Umamah. Sering antum dengar hadis dari Abu Umamah. Nah, ini orangnya. Ya. Dan beliau termasuk pemimpin di kaum Khazraj. Beliau menyaksikan pembaiatan Aqabah yang pertama dan kedua. As'ad bin Zurarah meninggal sebelum perang Badar. Ini benar-benar awal-awal masuk Islam itu. Ya. Kaum Ansar pertama-tama Islam, As'ad bin Zurarah. Dan ketika itu Masjid Nabawi baru dibangun. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru membangun Masjid Nabawi, As'ad bin Zurarah meninggal. Dan dikuburkan di Baqi'. Dan beliaulah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Baqi' dari kaum Ansar. As'ad bin Zurarah. Beliau sahabat pertama kali yang dikuburkan di Baqi' dari kaum Ansar. Baik. Kemudian yang kedua, Auf bin Al-Harith. Auf bin Harith. Dan Auf bin Harith ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu Rafi' bin Malik. Rafi' bin Malik Al-Ajlani. Ini dari keturunan Zurayq. Kunyahnya Abu Malik atau kunyahnya Abu Rifa'ah. Kunyahnya Abu Malik atau kunyahnya Abu Rifa'ah. Beliau ikut baiat Aqabah dan juga ikut perang Badar. Rafi' bin Malik bin Ajlan. Kemudian yang keempat yaitu Qutbah bin Amir. Qutbah bin Amir. Beliau ikut baiat Aqabah pertama dan kedua dan ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutbah bin Amir. Dan beliau salah satu pembawa bendera ketika penaklukan kota Mekah. Dan beliau ketika perang Uhud luka dengan 9 luka tapi masih hidup sampai ke khalifahan Utsman baru meninggal. Nah, subhanallah. Ya, umurnya panjang berarti. Sampai ke khalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu baru meninggal. Qutbah. Qutbah bin Amir. Ya. Yang kelima, Uqbah bin Amir Anna bin Amir bin Nabi. Uqbah bin Amir. ikut perang Uhud, perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Bahkan sampai ikut perang Yamamah, membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikut beliau ini, ya, yaitu Uqbah bin Amir. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah. Dan ini bukan Jabir bin Abdullah yang terkenal perawi hadis, bukan. Itu Jabir bin Abdullah bin Haram. Ini Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ya. Dan beliau ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini pada ikhwah 6 orang. Kita baca sekali lagi lanjutannya. Aus dan Khazraj saudara kandung. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka karena ada pembunuhan. Nah, ini dia. Ini yang saya ceritakan tadi. Peperangan di antara mereka berlangsung selama 120 tahun. Masya Allah. Jadi, fadlul Islam, karunia Islam kepada manusia, menyatukan orang yang berperang selama ini 120 tahun. Jadi benar-benar luar biasa. Dan kejadian paling besar adalah 5 tahun ketika sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Atau tahun ke-8 dari kenabian. Ya. Api peperangan baru padam ketika Islam datang. Mereka kembali bersaudara berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah cerita yang disebut dengan peperangan Bu'ats. Ini paling terakhir, perang mereka paling terakhir, peperangan Bu'ats. Bu'ats ini adalah sebuah tempat di Bani Quraidah, 2 mil dari kota Madinah. Berperang mereka di situ antara Aus dan Khazraj. Ya, antara Aus dan Khazraj. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa banyak yang meninggal di situ. Pemimpin Aus meninggal. Ya. Khudair namanya, meninggal. Pemimpin Khazraj pun meninggal, Amr bin Nu'man namanya, meninggal. Dua-duanya meninggal. Maka banyak yang meninggal dari pemimpin Aus dan Khazraj. Dan yang tersisa salah satunya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpin dari orang-orang munafik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi hikmah Allah terjadinya perang antara Aus dan Khazraj ini sehingga bisa disatukan dengan Islam. Sehingga mereka masuk dalam agama Islam. Baik. Kita lanjutkan. Sekembalinya mereka ke kota Madinah, mereka menjadi da'i. Menyeru kepada Islam. Tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dan pelosok Madinah. Sehingga semua mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya seseorang punya markaz dakwah. Kalau zaman sekarang ada pesantren. Saya baru kemarin ketemu di Pekanbaru Ustadz Maududi Abdullah. Beliau berpesan dari guru beliau, Buya Jufri kalau enggak salah namanya. Kata beliau, coba ustadz-ustadz terkenal itu punya pesantren, niscaya murid-muridnya sudah akan banyak. Nah, itu yang membuat kita-kita di Kalimantan Selatan ini, para ustadznya terutama, semangat untuk membuat pesantren. Karena kalau berdakwah kemana-mana, oke, kemana-mana. Tapi hanya sekedar berdakwah. Tapi kalau seandainya kita buat pesantren, maka keluarlah murid-murid itu. Murid-murid yang bisa meneruskan ilmunya. Dan yang menarik subhanallah, kemarin saya umrohan bulan November, saya ditakdirkan berkumpul dengan mahasiswa S2, S3, pasca sarjana di Universitas Islam Kota Madinah. Saya sebenarnya tidak mau, ya, karena mahasiswa pasca sarjana, kita kan cuma S1, proco-proco, ya, tidak ada ilmunya. Mereka masya Allah doktor, mas, magister gitu ya. Kita malu, tapi karena diajak oleh kawan saya Ustaz Firanda, ayolah ikut. Sudah saya ikut. Subhanallah, yang hadir waktu itu kita ada saya, Ustaz Firanda, Ustaz Romlan namanya. Ustaz Romlan ini adalah kakak kelas saya. Dan beliau pernah ngajar di Al-Irsyad. Tahu ya, pondok pesantren Al-Irsyad. Yang hadir dari S2, S3 di situ, kebanyakan murid-murid Ustaz Romlan ini. Sedangkan beliau sendiri hanya S1. Paham ceritanya enggak? Ya. Jadi ketika perkenalan kan, saya Fulan bin Fulan, muridnya Ustaz Romlan. Saya Fulan bin Fulan, muridnya Ustaz Romlan. Nah, itu yang membuat kita semakin semangat bahwa tujuan membangun pesantren baik di mana? Hulu Sungai Selatan, di Barabai, di Balangan, kemudian di Kabupaten Banjar, Martapura, Banjarbaru dan Kabupaten Baritokuala. Dan juga di sini, di Kota Madia Banjarmasin, karena itulah nanti murid-muridnya yang akan keluar. Saya, antum kenal mungkin pondok pesantren Al-Furqan, Gresik. Saya ke ujung Indonesia, itu ada alumni Al-Furqan. Ke ujung Indonesia Timur, ke ujung Indonesia Barat, saya dari pondok pesantren Al-Furqan, Ustaz. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dan semuanya ikut berdakwah, tidak sibuk dengan dunia. Minimal mendirikan TPA. Itu pun bukan minimal ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini para ikhwan yang dirahmati Allah, makanya anak-anak Anda yang di pesantren itu terus disemangati agar semangat untuk senantiasa di pesantren. Ya. Teringat juga waktu berkunjung ke kota Madinah, bertemu dengan Syekh Saleh Sindi. Beliau bercerita dan bertanya, antum di Indonesia punya apa? Maksudnya ada apa gitu? Apa kerjaan antum? Kita bilang berdakwah, Syekh. Harus punya markas, harus punya pesantren, yang dengannya nanti keluar murid-murid yang bisa melanjutkan estafet ilmu dakwah sunnah ini. Itu pentingnya. Dan kita berharap kaum muslimin mendoakan pesantren-pesantren yang ada, yang lagi berkembang-berkembang, membangun-membangun ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mungkin tidak merasakannya selama hidup, hasilnya saya tidak tahu. Intan ilmu saya rasakan hasilnya atau tidak selama hidup saya. Saya tidak tahu. Tetapi minimal di situ ada bekas kebaikan yang kita tinggalkan, yang mungkin menjadi umur kedua bagi kita. Begitu juga pondok pesantren Bekah, begitu juga pondok pesantren atau sekolah Yayasan Al-Um, Barabai, Balangan, Imam Nawawi, dan semisalnya. Maka mudah-mudahan itu semua adalah umur kedua bagi siapa yang berpartisipasi di dalam. Ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, di Bagi Nyake atau Aikmel namanya daerahnya. Itu kalau saya mengisi di sana, di tempatnya Ustaz Mizan Al-Qudsiyah, di pondok pesantren Imam Muslim namanya. Itu kalau saya ngisi, saya saja yang ngisi, bukan ustaz-ustaz yang ilmunya tinggi, senior, saya yang ngisi yang roco begini, itu yang hadir kadang 10.000. Ya, besar masjidnya, lapangannya luas. Dan saya pernah sekali ngisi, waktu itu kita masih mengambil video klip di sebuah apa namanya, puncak kaki gunung Rinjani. Puncak kaki gunung Rinjani, daerah dingin, bagus pemandangannya, diambillah video di situ. Waktu itu saya juga sorenya ngisi, habis maghrib ngisi di masjid. Ketika kita turun dari gunung, kita ngelihat tuh orang berduyun-duyun. Ada yang tua, muda, ada yang nenek-nenek pakai motor, duyun. Jadi benar-benar turun ke masjid itu. Saya sampai terenyuh. Saya bilang, ini jasa siapa? Beliau mengatakan, ini jasanya Tuan Guru Husni. Lihat, beliau sudah meninggal. Akan tetapi, jejak yang beliau tinggalkan bagaikan umur kedua bagi beliau. Itu yang membuat kita semakin semangat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharah." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan menuliskan amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia, dan juga menuliskan peninggalan-peninggalan baik yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi peninggalan-peninggalan baik itu bagaikan umur kedua bagi manusia. Maka Anda perhatikan, cari cara agar bisa mencari umur kedua. Kita paling umur efektif untuk beribadah 5 tahun. Efektif. Umur 60, 15 tahun pertama sudah lewat. Karena belum balik, sisa 45 tahun. 20 tahun gasan guring. Sisa 25 tahun. 20 tahun gasan makan, minum, merotet. Ya. Dan semacam. Sisa 5 tahun. Itu kalau efektif ibadah 5 tahun. Berarti umur kita untuk beribadah cuma 5 tahun. Maka kita punya sebenarnya umur kedua kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Ya. Anak kita kalau seandainya mereka yang saleh, adalah mereka umur kedua bagi kita. Kalau seandainya Anda punya murid, maka murid-murid Anda yang saleh umur kedua bagi Anda. Kalau anaknya satu, misalkan anaknya satu, dia saleh. Dari mulai umur 15 tahun, dia saleh, berarti umur, anggaplah 40 tahun dia saleh. Itu satu anak. Berarti tambahan 40 tahun umur Anda. Kalau anaknya 10, berarti 400 tahun. Ulun bercita-cita anak 10. 4 aja kayak 10 sudah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenapa saya berbicara itu? Lihat, sekembalinya mereka ke Madinah, mereka menjadi dai. Mereka menjadi dai. Itu yang kita inginkan dari pesantren-pesantren yang ada, yang sekarang lagi membangun. Kita tidak seperti Pekanbaru yang sudah banyak. Saya kalau ke Pekanbaru itu geleng-geleng kepala. Sudah sedemikian rupa dakwah sunnah bermanhaj salaf. Antum mau pilih pesantren mana? Ada sekian berapa tempat gitu pesantren. Ada yang genrenya begini, ada yang genrenya begini, ada yang sekarang pun juga seperti itu kita di Kalimantan. Mulai di Bakka, Martapura, genrenya tahfil. Kemudian di Hulu Sungai Selatan, Barambai, genrenya sekolah non-boarding, tapi dakwah salaf. Kemudian nanti intern ilmu, genrenya mungkin ilmu agama dan bahasa dan Al-Quran. Lebih ditonjolkan. Jadi macam-macam, semuanya mempunyai pangsa pasar masing-masing yang tujuannya semuanya untuk bisa menjadi dai ke depannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun berikutnya datang 12 orang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jadi terjadilah tadi namanya baiat Aqabah yang pertama. Ya, baiat Aqabah yang pertama. Pada tahun berikutnya datanglah 12 orang, 6 orang termasuk mereka kecuali Jabir bin Abdullah, yaitu Mu'adz bin Harith bin Rifah Dzakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Abdul Haitham bin At-Tayhan, Waimir bin Malik. Bersumber dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sekelilingnya ada sekelompok sahabat. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan Bai'ah Aqabah yang pertama. Ada 12 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2 orang dari kaum Aus, 10 orang dari kaum Khazraj. Ya. 10 orang dari kaum Khazraj. Dan ini tahun keberapa? Tahun ke-12 dari kenabian. Nah, sekarang sesudah tadi 6 orang masuk Islam, maka pulang mereka ke kota Madinah, akhirnya 12 orang. 12 orang, dan itu belum Rasulullah SAW belum datang. Akhirnya hidayah mengejar mereka. Yang asalnya Rasulullah SAW menawarkan, sekarang mereka malah yang datang kepada siapa? Begitu kalau hidayah datang. Petunjuk kemudahan datang seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baiatnya saya bacakan, kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian menempatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa ditimpa sesuatu yang demikian itu, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, Allah menutupinya. Maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, dia menyiksanya. Dan jika menghendaki, dia akan mengampuninya. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya jelaskan baiatnya ini sedikit-sedikit. Yang pertama tentang tauhid. La tusyriku billahi syai'an. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan pondasi dasar adalah apa? Tauhid. Karena seluruh amal tidak akan manfaat tanpa tauhid. Satu. Yang kedua, tidak mencuri. Ini menunjukkan bahwa hubungan sesama manusia hartanya itu suci, tidak boleh dicuri. Yang ketiga, tidak berzina. Ini juga menunjukkan penjagaan kehormatan. Jadi pertama, penjagaan akidah. Yang kedua, penjagaan harta. Yang ketiga, penjagaan kehormatan. Tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Kenapa tidak membunuh anak-anak? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman orang-orang kafir Quraisy itu mereka kebiasaan membunuh anak-anak perempuan. Dan membunuh anak-anak perempuan itu karena takut malu. Malu, aib. Sedangkan membunuh anak laki-laki karena takut miskin. Dua-duanya mereka ini. Ya, makanya dibaiat agar tidak membunuh anak-anak. Ya. Tidak membunuh anak-anak. Baik laki ataupun perempuan. Perempuan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Karena menurut orang-orang kafir Quraisy, kalau memiliki anak perempuan, itu datang aib. Datang keburukan. Ya. Dan juga membunuh anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki dikhawatirkan memiskinkan orang tua. Menurut mereka, ini kebanyakan anak miskin jadinya kita. Nah, makanya dilarang. Yang kelima, yaitu tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Kemudian yang keenam, tidak boleh bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, yaitu saja 6. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kalian menepatinya, janjinya dari Allah. Allah akan berikan pahala. Tapi siapa yang bermaksiat, maka disiksa di dunia. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu baiat Aqabah namanya, baiat Aqabah yang pertama. Berarti baiat Aqabah yang pertama yang ada dalam benak antum tahun ke-12 dari kenabian. Dua orang dari kaum Aus dan 10 orang dari Khazraj. Itu dia. Membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya. Satu, pelajaran dari baiat Aqabah yang pertama ini, yaitu ini menunjukkan pentingnya ilmu. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, kaum Khazraj yang asalnya 6 orang itu mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka awalnya sudah apa? Berilmu tentang adanya seorang nabi yang terakhir. Dari mereka, dari mana mereka tahu ilmunya? Dari Yahudi. Ini pentingnya ilmu. Hidayah dengan ilmu. Maka saya sering mengatakan, dan ini pesan dari Syekh Abdul Razak, tidak ada sesuatu yang bisa mengobati hati yang sedang gelisah, resah, seperti ilmu. Ilmu itu adalah obat paling mujarab untuk mengobati kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan. Ilmu. Makanya pelajari ilmu, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kisah baiat Aqabah yang kedua adalah bahwa hikmah Allah tidak ada yang mengetahuinya. Lihat kaum Aus dan Khazraj selama 120 tahun. Peperangan paling dahsyat ketika tahun ke-8 dari kenabian. Itu adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dengannya mereka mau menerima Islam. Karena mereka sudah bosan untuk berperang 120 tahun. Maka kita tidak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Maka bersabarlah dan terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya kaum Ansar dari Aus dan Khazraj menerima Islam, disebabkan mereka dengan Islam ini akhirnya bisa bersatu, bisa bersaudara. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang kedua, yaitu bahwa hikmah Allah tidak ada yang mengetahuinya, dan pasti di baliknya ada kebaikan. Pasti di baliknya ada kebaikan. Kemudian pelajaran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam ini adalah nikmat dari Allah. Salah satu bentuknya menyatukan hati-hati manusia. Yang tidak bisa disatukan dengan harta, ya, makanya bersyukur jadi agama, jadi seorang muslim. Karena Islam ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia, yang tidak bisa disatukan dengan harta. Yang bisa disatukan dengan harta. Kemudian pelajaran yang keempat, yaitu dakwah Rasulullah dan agama Islam adalah umum untuk seluruh umat manusia, bukan khusus untuk keluarga beliau, untuk kabilah beliau, ya, untuk bangsa beliau, bukan, tapi umum. Buktinya apa? Nah, siapa yang tahu buktinya? Yang menerima dakwah siapa? Dari kaum Aus dan Khazraj dari kota Madinah. Sedangkan beliau lama-lama berdakwah di kota Mekah, yang mengikuti beliau cuma sekian orang. Ini bukti nyata bahwasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Ya, buktinya yang menerima dakwah dari kaum Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cerita di atas dari baiat Aqabah yang pertama membuktikan bagaimana gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita juga gigih berdakwah, tidak mudah patah semangat. Ada masalah sedikit langsung merajuk, langsung enggak. Harus istiqamah. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Ya, jangan sampai merajuk sedikit, masalah sedikit merajuk. Aku ada empat lagi ini sudah. Sayang pahalanya, sayang. Dakwah itu besar pahalanya. Ada, pernah saya di Jakarta, waktu itu diantar oleh panitia. Ada suami, ada istrinya. Kemudian sang istri ngobrol, karena ada suaminya. Ustaz, setelah kajian ini, saya mengundurkan diri dari panitia. Kenapa bu? Ada apa? Habisnya diomongin gini-gini. Bu, sabar. Karena tidak ada orang yang lepas dari omongan. Ya, kalau seandainya ingin tidak diomongin orang, berarti hidup sendirian saat di hutan. Itu pun masih diomongin orang. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar, ini lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak sabar. Karena bergaul itu banyak pahalanya. Ya. Nah, ini para ikhwah. Yang keenam. Kemenangan dan kejayaan kadang sulit untuk diprediksi. Seperti sekarang kaum muslimin, ya, merasa tertekan dan merasa geram dengan kelakuan orang-orang Amerika, terutama pemimpinnya, yang menjajah Masjidil Aqsa. Karena Al-Quds itu tidak ada lain di dalamnya kecuali Masjidil Aqsa. Kenapa dipertahankan Al-Quds? Saya tidak mau nyebutnya Yerusalem. Nah, Al-Quds itu tidak lain kecuali di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Maka kita harus yakin, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya kemenangan dari Allah dekat. Semakin memuncak kesulitan, semakin membesar, semakin sulit, maka berarti kemenangan semakin dekat. Ya, kemenangan semakin dekat. Cuma masalahnya kalau Masjidil Aqsa menang, itu kiamat. Ya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah pesan tadi pagi. Dan ini bantahan untuk orang-orang yang menuduh dakwah salaf, bermanhaj salaf, tidak perhatian, tidak loyal terhadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Al-Quds. Maka kita katakan bahwasanya syarat mutlak pembebasan Masjidil Aqsa dan Al-Quds dari penjajahan siapapun adalah dengan kembali kepada Islam. Syarat mutlak. Tidak ada syarat lain kecuali itu. Kembali kepada Islam. Islamnya yaitu bertauhid tanpa syirik, melakukan sunnah tanpa bid'ah. Dan itu adalah implementasi dari dua kalimat syahadat, yang merupakan pokok Islam. Syahadu an la ilaha illallah, bertauhid tanpa syirik. Syahadu anna Muhammadan Rasulullah, mengamalkan sunnah tanpa bid'ah. Tidak ada jalan lain untuk bebas dari penjajahan kecuali kembali kepada agama Islam. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma ibtaghaina bighairihi adzallanallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan ini ucapan terkait ketika tatkala Umar bin Khattab mau mengambil kunci Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi. Beliau membawa sendal beliau dengan tangannya, berjalan tanpa memakai sendal. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan seperti ini. Engkau akan mengambil kunci di hadapan orang Yahudi, mereka orang-orang yang terhormat. Maka kata Umar bin Khattab, waihak, lau kana ghairuka yaqulu hadha. Celaka engkau, wahai Abu Ubaidah. Coba selain engkau yang mengatakan itu. Artinya perkataan itu tidak pantas. Karena ukurannya bukan dunia. Kemegahan, peralatan canggih, tentara kuat. Bukan. Makanya keluar beliau, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Bukan dengan apa-apa, dengan Islam. Dan Islam itu intinya dua kalimat syahadat. Bertauhid tanpa syirik, mengamalkan sunnah tanpa bid'ah, itu Islam. Ya. Famahma ibtaghaina, maka dengan apa saja kita mencari kejayaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mendatangkan manfaat besar hanya sekedar yel-yel, slogan-slogan, enggak manfaat. Yakin deh enggak manfaat. Ya. Enggak takut Yahudinya, enggak takut. Yel-yel, slogan-slogan, enggak takut. Takut Yahudinya ketika kita kembali kepada agama kita. Yang mana kalau sudah kembali kepada agama, maka akan datang pasukan-pasukan yang mengatakan, sebagaimana para sahabat mengatakan kepada raja-raja, aslim taslam, masuk Islam engkau wahai raja, niscaya kamu selamat. Wa illa atika birijalin yuhibbunal mauta minal haya. Kalau tidak, mau masuk Islam, dan akhirnya kita berperang, aku akan datangkan pasukan-pasukan yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupannya. Kapan itu bisa terjadi? Ada pasukan seperti itu? Ketika Islamnya kuat. Bukan hanya slogan, bukan hanya kuantitas, yel-yel. Ya, tidak. Tetapi benar-benar Islam yang bertauhid tanpa syirik. Islam yang mengamalkan sunnah tanpa bid'ah. Ya. Ini para ikhwan, yel yel, enggak akan takut kaum Yahudinya. Enggak takut. Jadi tontonan. Ya, slogan-slogan enggak akan takut, tapi yang mengamalkan Islam maksimal itu yang. Karena syarat mutlak pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah kembali kepada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Jika kalian berjual beli dengan riba, wa raditum bizra', dan rela dengan pertanian, wa akhadtum adnabal baqar, dan sibuk dengan ekor-ekor sapi, sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Dan yel-yel bukan jihad. Ya. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullan. Niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzaihu hatta tarji'u ila dinik. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau sudah kembali kepada agama, maka yang terjadi nusirtu birru'di masyiratasyahr. Aku diberikan kemenangan atas musuhku sebulan sebelum berperang. Bahkan para ulama salaf menjelaskan hadis ini bahkan sebulan sebelum berperang dan sebulan setelah berperang. Artinya setelah bertemu sebulan dengan kaum muslimin, masih ada rasa gentarnya. Kenapa? Karena kaum muslimin yang kembali kepada agama. Gak cukup hanya dengan yel-yel saja. Gak cukup. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan kadang sulit diprediksi. Oleh karenanya kaum muslimin kembalilah kepada agama dengan sebenar-benar agama. Baik, cukup kiranya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Insyaallah taala nanti kita akan membahas Bayat Aqabah yang kedua. Dan untuk pelajaran sirah pekan depan libur karena ada safar sayanya. Iyas bin Mu'ad masuk Islam dari beliau hijrah adanya Bayat Aqabah pertama yang ana catat. Kalau salah mohon maaf. Bayat Aqabah pertama ini sebelum beliau meninggal atau setelah meninggal di Madinah? Iyas bin Mu'ad masuk Islam dari beliau hijrah adanya Bayat Aqabah pertama. Maksudnya Iyas bin Mu'ad ini masuk Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara person kepada kabilah-kabilah ataupun kepada tokoh-tokoh, ya. Jadi beliau kemudian setelah itu meninggal sebelum Bayat Aqabah. Sebelum Bayat Aqabah yang pertama. Bagaimana menasihati teman yang tidak mau datang ke kajian karena ada permasalahan dengan teman satu kajian lainnya? Maka jawabannya, nasihati, ikhlaskan niat datang ke kajian untuk apa? Apakah untuk karena bertemu dengan teman ataukah karena ingin mengangkat kebodohan? Para ikhwah, ingat baik-baik. Amalan akan istiqamah ketika dia ikhlas. Ikhlas artinya murni, bersih, hanya untuk Allah. Menuntut ilmu akan istiqamah tatkala dia ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia tuju bukan karena si fulan, tapi karena ilmunya. Saya ingin mengangkat kebodohan tentang sejarah Nabi. Dari mulai awal saya masuk Islam, saya belum paham bagaimana sejarah Nabi. Sekarang alhamdulillah malam ini saya tahu apa itu Bayat Aqabah pertama. Paham sudah Bayat Aqabah pertama ya? Bisa menjelaskan enggak? Nah, itu sudah. Ya bukan karena si fulan atau alan. Wallahu a'lam. Salah satu akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu, yaitu merendah dirinya kepada diri hanya kepada Allah. Apa maksud tersebut benar Ustaz? Bagaimana dengan maksud merendah tersebut? Barakallahu fiik. Tawadhu artinya adalah merendahkan hati. Tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Itu artinya tawadhu. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Siapa yang merendahkan hati karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya di antara manusia. Artinya orang tawadhu itu tidak sombong, tidak congkak, tidak ingin menampakkan dirinya, ya. Itu namanya tawadhu. Lebih baik menjadi pengusaha yang banyak menghidupi karyawan atau menjadi pendakwah. Dua-duanya silahkan dilakukan. Ya, silahkan dilakukan. Bisa dilakukan dua-duanya. Pengusaha yang banyak menghidupi karyawan dan juga plus berdakwah. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.